Apakah benar pernyataan bahwasanya dunia maya bukanlah tempat untuk mengetahui agama dan juga untuk mengetahui akhlak nyata seseorang, sehingga memungkinkan seseorang untuk berteman di mesosnya dengan orang yang menyimpang? Seperti di dunia nyata, ia bersama orang yang baik, dan sebaliknya di dunia mesos bersama orang yang menyimpang. Jadi dia punya dua dunia begitu. Dua dunia. Allah yahdi. Allah yahdi. Tidak demikian barakallahu fikum. Yang namanya dunia maya bisa saja untuk mencari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita mendapatkan ilmu agama dari internet. Barakallahu fikum. Jangan ditutup kemungkinan tersebut. Yang namanya dunia maya sama dengan semua yang disebut alat-alat. Yang namanya alat tidak jelek pada zatnya. Yang namanya alat tidak jelek pada zatnya, tetapi jelek pada penggunaannya. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Sama seperti pisau. Kamu pakai untuk baik jadi baik, kalau kamu pakai untuk jelek jadi jelek. Kamu pakai untuk ngiris bawang untuk masak ya bagus, tapi kalau dipakai untuk menganiaya orang lain ya jelek. Apakah disalahkan pesonya? Tidak boleh dekat-dekat peso. Demikian pula internet, barakallahu fikum. Dipakai untuk mencari ilmu bisa, dipakai untuk mencari kesesatan juga bisa. Dipakai untuk berbuat baik bisa, dipakai untuk berbuat jahat juga bisa. Rasulullah SAW maaf ya. Maka barakallahu fikum, jangan diglobalkan seperti itu bahwa dunia maya bukan dunia untuk mencari ilmu. Artinya engkau menutup sebuah media yang sangat besar, yang kamu berbicara di sini akan didengar oleh orang seluruh dunia. Ini media yang sangat bagus sekali untuk menyebarkan ilmu, dan juga sebaliknya untuk mencari ilmu. Yang kedua tadi kaitannya dengan pergaulan. Barakallahu fikum. Kalau engkau di dunia nyata diperintahkan, dianjurkan, didorong oleh para ulama untuk berkawan dengan orang-orang baik, demikian pula di internet. Kenapa berbeda? Jangan sembarangan engkau bergaul dengan orang-orang jelek, mereka akan menyebarkan syubhatnya kepadamu. Atau akan memasukkan pikiran-pikiran jeleknya kepadamu. Atau memasukkan penipuan-penipuannya kepadamu yang kamu kira itu benar padahal batil. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sembarangan ketika kita mencari ilmu dari internet, dari media-media sosial, carilah sumber-sumber yang kamu ketahui bahwa itu sumber-sumber ahlus sunnah, sumber-sumber orang yang kita kenal bahwa mereka berjalan di atas kebenaran. Jangan sampai kita mempelajarinya dari situs yang kita gak tahu, ternyata tergiring sedikit demi sedikit kepada kesesatan dan penyimpangan. A'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum.